Sumribet tangin ratri tansah ngenteni setya rajang telenging ati angen-angen tumlawung suwung ing wengi sepi tansah angranti tekam muduh yai. Ayu wakin nyadao neng sandengku nyawang manis semu gawe lereme rasaku tentreming atiku hai wo mekat tresnamu sayangku. Wong ayu wakin nyeda ong keberagaku sirna nong loro pronto ing atiku amarga kapidung wewayan muing pikirku hai wong pengkat tresnamu duh sayangku. Pindu samudra pasang kang tanpa angenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apioring tawang yakti seliramu kang tadi lamunan. Pindu samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring seliramu sayang cahyaning langkang sumunar apioring tawan yakti seliramu kan tadi lamunan yakti seliramu kan tadi lamunan. Berjuang mati-matian nanging kowe malah milih demikian. Isa-isane kowe ngarang cerita, nangis kelaran nutupi kesalahan. Sosokan citra padahal sing gawe loro, tamamu wis tak waca lungo aku ra kelo. Trimo alih ngambet pere tak angkat gendero putih, aku nyerah lambaikan tangan. Dada sayang, tresnaku wis ilang. Sepurane sayang, atimu wis kepopolan, ora iso jaga perasaan. Kowe main pelagan, rasaku tak puan, pelanggaran kowe tak ketuaban. Aku nyerah lambaikan tangan, dada sayang, tresnaku wis ilang. Sepurane sayang, atimu wis kepopolan, ora iso jaga perasaan. Kowe main pelagan, kape rasaku tak puan, pelanggaran kowe tak ketuaban. Kowe main pelagan, kape rasaku tak puan. Kowe tak ketua apa, pelanggaran kowe tak ketua apa. Ikhlas peti kanggo keluar. sate keluargo pae bue kasane rawat aku nganti gede jan kadah luputku kula nyuwun pangestu saiki aku wis gede iseng golek duit dhewe senadyan biyen mung iso nyusake pae buke ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga. Jate keluarga pae bue kasane rawat aku nganti gede jan kadah luputku kula nyuwun pangestu jan kadah luputku kula nyuwun pangestu kadah klenta klentu padat sekolah mergo kahanane susah weleng bapak dadi wong sing kena sapa-apa dasati ketune kau aku ngerti perjuanganmu. Tadi esokmu neng urepku. Sajam beri sekoro aku ikhlas yang lahir aku tuh nompo waro iki. Tolong ojo kowe ninggalke aku pengen neng sandengmu. Pancen iki telane aku ra iso nompo, aku wis iso nerimo, tapi aku sing ora lila. Pengen muka piye, pengen ku nyandeng kowe. Wes leleke aku tak coba nompo anani. Mungkin wes tadi kutu dikuake nompo kenyataane aku loko we pancen tutu jodone. Thank you. kesetanan. Wei nganggep aku sewates koncomu. Iki namung masalah tesno, tapi kaya lara. Yen akhire wirang pen wirang pisang, yen akhire lara pen lara tenan. Apa wong tulus wis gari alungan cani ilang endie terus namu kaya bonsai anteng putih posirami rinolan wangi masih yo elo endah disawangi tapi sora iso gedhi. Iki namung masalah tresno, tapi koyo loro. Moga kabeh kowe nggone wong liya tresno ra iso dipesakno. Aku tetap sayang kowe tekan esa lawase, aku bahagia nyawang kowe. Tangan bawis ana cincin janji setia lan suci, tapi ra iso sasine rasa mutusi aku rane ngendi endi aku lungo amung golek rejeki. Tutupan matamu rasa no angin wangi iki adem ke awakmu. Ojo wati aku ning sandingmu tanpa mikir waktu. Tentum ke hatimu kahanan ora iso mbok anggap angin lalu. wes dikariske aku lan sliramu ra iso bersatu. Tumita among satermo ngelakoni romo lan ibumu orang res toni. Janjiku bakal tak tepati lilano yai. Lesu lesah lamun pi nisah rosaku ora bakal tanganku percaya aku tresnaku sliramu. Ke hatimu kahanan ora iso bo anggap angin lalu kabeh wis dikariske aku lan sliramu ra iso bersatu. Tumita among satermo ngelakoni romolan ibumu orang res toni. Janjiku bakal tak tepati lelano yai. Lesu lesah lamun pi nisa rasaku ora bakal berubah. Genggam tanganku percaya aku tresnaku sliramu. Genggam tanganku percaya aku tresnaku.